بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. Perhatikan, kita masih dalam lanjutan dari taklik nomor 1 dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala. Beliau seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu beliau di Mesir. Di antara nukilan penting yang beliau tulis di sini adalah terkait dengan cerita yang pernah beliau lewati sendiri ketika dalam keadaan masih dalam lingkaran alul bidah, kuburiyin, khurafiyin. Di sini dijelaskan dengan lugas, kenapa? Karena ad-din adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, dan kebenaran adalah tidak bisa ditutupi karena anggapan malu dan semisalnya tidak. Tapi dijelaskan sesuai dengan faktanya, dengan kenyataannya. Baik. Ana guna. Ya, ini di antara majelis-majelis khurafat dari kalangan orang-orang sufi. Mereka wayansuruna sauban abyadha fi wasti halqatihim. Yajlisu alaihi an-nabiyyu wal khulafa. Ini adalah ritual-ritual bid'iyah, bahkan syirkiyat. Dalam sebagian kesempatan mereka menggelar saub, yakni kain putih, di tengah-tengah halaqah mereka. Tujuannya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa duduk di kain putih tadi. Wa inna ma za'ama ad-dajjal tijani hadza tamwihan ala asbahil an'am al-amah yattabi'uhu ala dajlihi wa batilihi wa yurihim annahu ata bima lam yusbat ilaihi. Dan hanya saja anggapan Dajjal Tijani ini sebagai bentuk tamwih. Ini bentuk kebohongan, penipuan atas orang-orang yang semisal dengan an'am, dengan hewan ternak. Ini manusia yang diperumpamakan seperti hewan ternak, tidak paham apa-apa, agar mereka mengikuti dia. Tijani ini atas kebohongannya dan kebatilannya, dan dia menampakkan kepada mereka wayurihim. Ya, ini Tijani menampakkan kepada mereka bahwasanya dirinya datang dengan suatu yang tidak pernah didahului orang lain dalam perkara tersebut. Daniel, perhatikan, setiap hari ketawa terus kamu. (Tuh) Wa sadaqa fa inna lam yusbak ila hadhil waqaha fil kufur. Dia mengklaim bahwasanya belum pernah didahului dalam ritual tersebut. Jawabannya benar, dia memang belum pernah didahului dalam kekufuran yang sangat nyata ini. Fa na'udzu billahi min amyil qulub. Maka kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari butanya hati. Wasyara'a ma lam ya'dzan billah. Dan dia memberikan syariat apa yang tak pernah Allah izinkan dengan syariat tersebut. Faltaqatu samawati yatafattarna minhu. Bahkan hampir-hampir langit-langit ini terpecah, terbelah dari apa yang disyaratkan oleh Dajjal Tijani ini berupa kesyirikan, berupa kekufuran. Perhatikan. Wa ba'dhum ya'taqidu anna an-nabiy sallam yazuru wa yasra'u lahu min ad-din ma yukhalifu syar'ahu alladhi atammahu Allahu akmalahu wartadahu dinan qabla mauti sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka, mereka yakni mereka orang-orang sufi, sebagian mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah kepada dia, mensyariatkan untuk dia berupa agama yang menyelisihi syariatnya Nabi, yang dengan syariat itu Allah menyempurnakan agama ini dan meridhoinya sebagai tata aturan agama. Artinya sebagian orang-orang ini punya keyakinan bahwasanya ada syariat baru, ya kan, syariat baru yang menyelisih syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan syariat itu Allah menyempurnakan dan meridhoinya sebagai agama sebelum meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian orang punya anggapan bahwasanya ada syariat baru yang datang dari Nabi, diwahyukan kepada dia. Seperti sebagian mereka jamaah tabligh pun seperti itu, pimpinannya namanya Muhammad Ilyas, punya anggapan bahwasanya dia dapat mandat sendiri langsung dari Nabi. Seperti yang disentuh dengan Burda Boiseri ya, dan semisalnya punya mandat tersendiri, syariat yang khusus bagi mereka yang menyelisih syariatnya Nabi, yang dengan syarat itu Allah menyempurnakan agamanya dan meridhoinya sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Itta dalika sa'roni, sa'roni fa'il. Dalika maf'ulun bihi. Dan bahasa sa'roni ya. Itta dalika, dalika ni isim sa'ro dia maf'ul bi. Sa'roni ini fa'ilnya fi kitabil Uhud al-Muhammadiyah. Yang mengklaim seperti yang tadi diceritakan di atas adalah sa'roni. Dalam kitab yang dikenal dengan kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Al-Uhud Al-Muhammadiyah, kitab ini dimuat di situ pengakuan-pengakuan bohong dari orang-orang sufi mendapatkan mandat membuat syariat baru. Katanya diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama anna Syekhu Al-Khawas kana la yufarikun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin. Juga dia Sa'roni punya anggapan, dengan anggapan yang dusta, bahwasanya gurunya yang Khawas ini khusus guru istimewanya. Kana la yufarikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di masa hidupnya tak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekejap mata. Tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Tak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakulu kadzibun wa buhtanun, ini seluruhnya adalah kadzib, dusta. Kadzib dan buhtan ini adalah maknanya sama, sama-sama dusta. Dalil Berarti kan dalil. Bagaimana waktu abana sahabati ma'al khilafat atau minal khilafat. Di sini pakai ma'ah. Minal itu apa? Min. Min atau ma'ah? Min ya. Bagaimana waktu abana sahabat minal khilafat makana awla ayyad ji'ahum fiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam liyar ji'ahum. Artinya berapa banyak, maka berapa banyak terjadi di antara para sahabat berupa perselisihan di antara mereka. Maka na'aula aladikana aula, yang mana bahwasanya Nabi lebih utama datang kepada mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihan, perselisihkan. Seandainya memang Nabi itu bisa datang setelah meninggal, datang lagi ke dunia. Seandainya kau bisa datang beneran seperti anggapan orang-orang sufi, maka Nabi lebih utama datang kepada mereka para sahabat tatkala mereka berselisih setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyar ji'ahum, raja ini bisa lazim, bisa mutaaddi. Maka enggak harus dibaca liyur ji'ahum. Raja itu bisa lazim, bisa mutaaddi, tergantung siaknya. Katakan ya ikhwah, catat itu. Raja itu bisa dipakai untuk lazim, bisa untuk apa? Untuk mutaaddi. Jadi seandainya Nabi bisa datang setelah meninggalnya beliau, datang lagi ke dunia, sebagaimana dianggap orang-orang sufi, tentunya beliau lebih utama datang kepada mereka para sahabat dalam perselisihan yang terjadi di zaman itu. Supaya mereka para sahabat dikembalikan dalam perkara ini yang mereka perselisihkan kepada kebenaran ila shawab. Alladhi yudfi'ul fitnata tafi'a yadfa'u lazim. Adfa'a yudfi'u ini dalam muta'addi, yang bisa memadamkan fitnah dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya memang bisa datang setelah meninggalnya beliau. Ini kan liar ji'ahum fiha ila sawabil ladhi yutfi'ul fitnah. Seandainya beliau bisa datang setelah meninggalnya beliau, maka datanglah kepada para sahabat tatkala mereka berselisih di antara mereka, biar bisa mengembalikan mereka kepada kebenaran. Dengan kebenaran itu bisa memadamkan fitnah. Lau amkana dhuhuru, seandainya memungkinkan beliau bisa nampak lagi ke dunia. Sebagaimana diklaim oleh orang-orang sufi. Walakin hala ta'mal absar. Dan yang mengherankan walakin naha. Dan akan tetapi. Ya kan? Perkara yang berkaitan dengan khurafat ini la ta'mal absar. Mata kepala ini tidaklah buta. Tapi yang buta walakin ta'mal qulub allati fi sudurikum, tapi yang buta adalah hati yang ada di dada. Ini buta yang hakiki. Buta yang ada adalah buta yang ada dalam dada, ini butanya hati. Karena kebenaran ini bisa dilihat dengan mata kepala, tapi kalau hati ini sudah buta maka enggak bermanfaat mata kepala untuk melihat kebenaran. Wa ba'dhum ya'taqidu anna samawati wal ardha wa ma bainahuma mamlu'atun bin nabi. Ngerti kan? Sebagian mereka orang-orang yang gulu, orang-orang yang melampaui batas dalam meyakini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya penuh dengan Nabi. Coba, penuh dengan Nabi, mamlu'atun bin Nabi. Jadi Nabi ini berada di seluruh penjuru dunia. Coba. Ini nampak cerita enggak, nampak kok enggak ada buktinya. Tapi kita akan menyaksikan bagaimana cerita ini kok bisa diceritakan. Ternyata beliau sendiri dulu dalam keyakinan ini. Yang menceritakan ini Syekh Muhammad Al-Fiqi dalam keyakinan seperti ini. Cerita seperti ini nampak kayaknya mustahil, enggak makul. Bagaimana ada seorang meyakini bahwasanya Nabi bisa memenuhi dunia, langit dan bumi seluruh penuh dengan Nabi. Walau kasafa'anna al-hijaba la ra'aynahu iyanan, katanya. Maka jikalaulah beliau menyingkap ataupun kasafa'anna al-hijaba la ra'aynahu iyanan, seandainya hijab ini tersingkap dari kami, sungguh akan kami akan melihat Nabi secara pasti iyanan, benar-benar Nabi. Tapi tertutup dengan hijab, katanya. Fa idza sami'al ghurur hadhil khurafatah. Ini khurafat ini mafulun bi. Antum maksud khurafati, khurafatu kurang satu, khurafata. Anda tengok fa idza sami'al ghurur hadhil khurafati, terus piye bacaane? Hadhil khurafati. Maka apabila orang-orang yang dikatakan dengan alul gurur, orang-orang yang magrur, terpedaya mendengarkan cerita ini tentang khurafat ini, afnau a'marohum fil khalawat yuhamhimuna wa yuzamzimuna. Afnau yang ini menghabiskan umur mereka dalam khalawat, yuhamhimuna wa yuzamzimuna, yakni dengungan-dengungan yang mereka suarakan dalam khalawat. Jadi cerita-cerita seperti ini kalau sudah dengar, orang-orang yang hatinya sudah buta, umur mereka dihabiskan dalam khalawat, dalam keadaan mereka yuhamzimuna wa yuzamzimuna. Yuhamzimuna ini adalah jumlah haliyah. Demikian juga yuzamzimuna jumlah haliyah. Keadaan mereka memiliki hamhama wa zamzamah. Wanfaq amwalum kullaha ala dajjalin wal musawirin. Alul gurur tadi juga setelah mendengarkan khurafa ini menafkakan harta mereka seluruhnya untuk para dajjal, musawirin. Siapa musawirin? Tukang sulap paranormal, tukang sihir. Alladzina aghawhum, yang mereka telah disesatkan. Kullu dhalika tama'an fil mahal. Semuanya itu semuanya sudah dilakukan, dilaksanakan, harta dihabiskan sebagai bentuk tamak. Sangat kepengen, sangat sangat ambisi. Dalam tempat yang di situ mereka melihat Nabi iyanan. Benar-benar Nabi terlihat mali'an sama awal ardoh, memenuhi langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Coba bayangkan. Coba ada keyakinan seperti itu. Nabi memenuhi langit dan bumi. Waqad injarra bina al-kalam ila dzikri sa'in min batilihim tahdhiran liman lam yaqa fi habailihim. Injarra. Injarra ini maksudnya apa? Sabi injarra. Apa? Injarra. Apa maksudnya? Rizki. In fa'ala. Yan fa'ilu. Injarra. Yan jarru inziraron. Aslinya jarra. Ya jurru. Jarra ya jurru. Waqad injarra binal kalamu. Artinya kita terbawa kalam sampai kalam pembicaraan membawa kita sampai kepada menyebutkan sesuatu dari kebatilan mereka ini. Kenapa kok kita sebutkan? Kenapa kita sampai bicara panjang seperti ini? Apa tujuannya tahdzir? Demi memberikan tahdzir, peringatan kepada orang yang belum pernah terjatuh dalam apa, jeratan-jeratan mereka. Liman lam yaqa fi habailihim, kita perpanjang kalam seperti ini sehingga kita menyebutkan sesuatu dari kebatilan mereka ini demi memberikan tahdir, peringatan terhadap orang yang belum pernah terjerat, terjatuh dalam jeratan-jeratan mereka. Dan juga sebagai indar, peringatan. Ya kan? Liman waqa'a. Peringatan bagi orang yang telah terjatuh dalam perkara tersebut, dalam jeratan mereka. Wa hadza nazrun yasirun mimma na'rifu anhum. Padahal nazrun yasir adalah perkara yang sedikit dari apa yang telah kami ketahui dari mereka, orang-orang yang gulu terhadap Nabi. Wawa mastur, wawana mastur, kemana mastur sapi? Kemana mastur? Rizki? Nun. Terus apa? Wakolami? Wama yasturun. Bayas turun tu. Fi kitabin mastur, apa mastur? Mana mastur? Rizki tertulis tahsanta. Wawa masturun fi kutubihim. Cerita ini tertulis di kitab-kitab mereka. Wasatiruhum al-matbu'atul mansurah. Atau wasatiruhum al-matbu'atul mansurah. Tertulis dalam kitab-kitab mereka, dan asatir, wasatir itu dongeng-dongeng cerita bohong mereka itu adalah tertulis, tercetak, mansurah, tersebar di mana-mana. Tidak asing. Waliya'lam nadhir. Waliya'lam nadhir. Wah, ini waktu kepada tadi. Kenapa kita sampai terbawa bicara panjang seperti ini? Tujuannya adalah wali alam nadir, agar seorang yang melihat ini mengetahui fihada tentang perkara ini. Ini kuntu ala aqidatihim al-khabisa. Tengok di sini. Dulu saya adalah di atas keyakinan mereka yang busuk ini. Jadi beliau Syekh Muhammad Fiqih adalah di atas keyakinan-keyakinan para dajjal ini. Banyak dari antara ahli ilmu yang ingin membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya apa? Tobat. Ketika mempelajari kitab beliau ingin membantahnya. Banyak dari antara ahli ilmu yang ingin mengetahui kerusakannya Ibnul Qayyim, ternyata malah akhirnya mendukung. Demikian juga perkara-perkara lain banyak sekali. Jadarnya beliau ini dulu di atas keyakinan mereka, akidah busuk mereka. Inni kuntu ala akidati mal khabisa sinina, bertahun-tahun. Sinin, bertahun-tahun dulu saya di atas akidah mereka, akidah yang jelek, yang busuk ini bertahun-tahun. Fa anqadhani Allahu minha ala yadi ba'dil muslihin. Maka Allah menyelamatkan aku dari akidah yang busuk ini melalui tangannya sebagian orang-orang yang dikatakan muslih, yakni sebagian manusia yang memiliki pembenahan terhadap akidah yang rusak. Fastaqaitu itu, maka aku pun sadar. Min naumil bid'ah, sadar dari apa? Nyenyaknya bid'ah az-zamimah yang tercelah. Falahat li. Lahat ini fi'il madhi. Tanya tak ta'nis. Kenapa? Karena di situ ada isim yang harus dikasih sifat ta'nis, karena anwar yang adalah jamak. Jamak taksir dihukumi mu'anas mufrad. Falahat li anwaru samsi sunnah. Kata beliau, aku dulu di atas akidah yang rusak tadi, lalu aku sadar. Ya kan? Dari tenggelam dalam bid'ah yang tercela, lalu jelaslah bagiku, lahat ini jelas, lahaya luhu, jelas. Jelaslah bagiku cahaya-cahaya sinar sunnah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ya, kau perhatikan. sebagaimana yang beliau Syekh Mukbil rahimahullah menceritakan tentang dulu sebelum mengenal sunnah, itu termasuk dari kalangan orang-orang Syiah. Saat tertentu beliau memanggil yang dikubur. Beliau ceritakan sendiri dalam sebagian kitabnya. Maka kitabnya, kitab Tauhid ini, kitabnya Syekh Maulana Abdul Wahab, ya kan, beredar kemanapun di sana banyak yang menerima, ke Afrika, ke Eropa, ya kan, sampai ke Asia, sampai ke tempat pelosok dunia, diterima oleh banyak manusia. Kenapa? Karena memang beliau muwafaq dan isinya adalah kebenaran. Apa gel? Yang digoreng. Perhatikan ya, kawan. Perhatikan, biarkan burung. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Aman Jami rahimahullah taala. Ada seorang alim yang dulu belajar di India. Aslinya dari Saudi Arabia. Syekh Abdul Qarawi rahimahullah taala. Beliau masih muda, pedagang sapi, pedagang unta, dan hewan ke negeri Sam. Umurnya habis untuk berdagang. Setelah ingin mencari ilmu, datang ke Mesir. Di Mesir dia mendapatkan tempat yang cocok untuk mencari ilmu. Beliau pergi ke India selama 10 tahun di India. Ya kan? Dan di antara cerita unik, di antara ada seorang syekh yang hari demi hari melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah daras nanti melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dilaknat. Dicela, dilaknat ini hari demi hari. Akhirnya Syekh Abdul Qarawi ini punya inisiatif bagaimana menyelamatkan seorang syekh yang miskin ini. Akhirnya Pak, kitab Tauhid ini disobek sampulnya. Itu diberikan kepada seorang alim tadi supaya dibaca. Setelah dibaca, selesai, hari kemudian tanya, gimana syekh tentang isinya? Masya Allah, isinya bagus sekali, alhamdulillah. Enggak tahu kalau itu punyanya apa? Punyanya Ibnu Wahab. Ini dikasih tahu, kitab yang kamu baca itu, kitabnya ini sampulnya, gitu. Ini sampulnya, kitabnya. Akhirnya besoknya sampai terus-menerus mendoakan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Syekh Abdul Qarawi ini beliau dulu masih mudanya cuma berdagang hewan ke Sam. Ya kan, ingin mencari ilmu tidak jalan lain kecuali ke India, karena ke Mesir ternyata mendapatkan tempat yang enggak sesuai untuk mencari ilmu. Di India 10 tahun. Pulang ke negerinya ke Saudi Arabia, maka berdakwah, ya kan? Dari apa yang beliau usahakan memiliki sekitar 1000 berapa ke madrasah di bagian selatan. Di antara murid beliau adalah Syekh Ahmad Najmi rahimahullah taala. Ini perhatikan. Jadi kitab ini masuk ke tempat manapun diterima. Ya wajar ada yang menolak, ini perkara wajar, tapi diterima di mana-mana. Ini kitab Tauhid ini. Tapi ya khuah, itu dari sedikit cerita tentang masalah sebagian manusia dulu tersesatkan karena, ya kan, para pembawa Islam ini mereka lah yang membuat rusak nama Islam, sebagaimana orang-orang sufi, cerita khurafat, lalu memusuhi kebenaran. Tapi ya kan, tidak ada seorang pun yang mampu untuk membendung hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. maka kebenaran terus menyebar seperti di negeri kita ini. Kita patul masjid ini, ini ikhwah, orang-orang Muhammadiyah rata-rata punya di pondok-pondok mereka, tapi enggak dipelajari. Fatwa sahabat Nabi Muhammadnya mereka rata-rata punya, tapi enggak dipelajari. Rata-rata bikin pajangan di almari, di raknya, rak-rak kitab di perpustakaan, enggak dipelajari. Maka yang laku ini pemahaman dari orang-orang IAIN, ya kan, IAIN, orang-orang sesat yang ada di sana yang laku. Lebih lanjut kita lanjutkan mana sih? Qawlu an Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah qala la tutruni kama atrat. Hah? Ewa. Kama mana ni? Atrat an-Nasara ibn Maryam. Innama ana abdun fa qul Abdullah wa rasuluhu akhrajahu. Ini ada sini akhrajahu Bukhari wa Muslim. Tentang apa? Rasulullah melarang dengan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Hanya saja saya adalah hamba. Maka katakanlah terhadap aku saya adalah Abdullah dan Rasulnya, utusannya. Qalu an Umar wa Ibnu Khattab. Wa Ibnu Khattab ibni Nufail bin Nun wa Fa'in Musaghara. Nufail. Al-Adawi Amirul Mukminin wafdul sahabat ibadah Siddiq radhiyallahu anhum waliyal khilafata asra sinin wa nisfah. Beliau mengurus kekhilafahan, menguasai kekhilafahan 10 tahun, 10 tahun setengah. Famtalatid dunya adla, maka dunia penuh dengan keadilan. Wa futihat bi ayami ma maliku Kisra wa Kaisar. Yakni di masa beliau memegang khilafah, banyak beberapa kerajaan besar yang ditaklukkan. Kerajaan-kerajaan Kisra dan Kaisar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wastushida fi Dzulhijjah, beliau terbunuh pada bulan Dzulhijjah sanata salasin wa isrina radhiyallahu anhu, pada tahun 23 Hijriah. Qalu la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Perhatikan, kalian jangan memuji aku, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam. Apa makna al-itra? Itra, al-itra mujawazatul hadd fil madhi wal kadzib alaihi. Itra adalah melampaui batas dalam memuji, dan isinya dusta atas pujian tersebut. Seperti sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad tibil kulub wa sifaiha, katanya. Allahumma sholli ala Muhammad, bahwasanya beliau adalah apa? Obat hati dan penyembuh hati. Ya. Sebagaimana yang sering dinyanyikan tadi, saya mau kesini sudah dinyanyikan tentang nyanyian gulu syirik ini. Semobil menghukumi pujian itu adalah pujian syirik. Tibul kulub wasifail kulub, beliau dikatakan obat hati, obat penyembuh hati, ya kan. Dan lanjutannya ini semuanya adalah syirik, disebutkan dalam kitab beliau Qamul Mu'anid. Ini memuji-muji yang isinya dusta, mau dikatakan melampaui batas dalam pujian dan kidup alaihi, kidup atas pujian tersebut. Demikian kalau Abu Sa'adat, demikian pernyataannya Abu Sa'adat Ibn al-Athir Arhamat Ta'ala, dan kita beliau Gharibul Hadis Nihaya Gharibul Hadis. Kalau Gharibu, dan kata selain Abu Sa'adat, Aila tamdahuni bilbatil, ya ini jangan kalian memuji aku dengan kebatilan. La tutruni, jangan kalian memuji aku dengan kebatilan. Wala tatajawazu, ini tak mudhara'anya dibuang. wala tatazawazu biasanya. Wala tatazawazul hatta. Itu tanya dua aslinya. Jangan kalian melampaui batas dalam memuji aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi la tutruni, artinya jangan kalian melampaui batas dalam memuji-muji aku. Maka di antara perkara yang berhubungan dengan melampaui batas adalah yang sering dinyanyikan oleh orang-orang yang di sekitar kita pada hari-hari ini, bahkan sebelumnya. Terus puji-pujian yang isinya adalah melampaui batas, isinya khurafat, bid'ah, syirik dan semisalnya. Qauluhu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh ailam tam la tamdahuni fataglu fi madhi kama qalatin nasara fi Isa alaihi salam fatta'u fihi al-ilahiyah. Jangan kalian memuji aku dengan sebab puji itu kalian melampaui batas gulu dalam pujian terhadap aku, sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas dalam meyakini Isa alaihissalam. Apa keyakinan mereka? Mengklaim bahwasanya Isa ini memiliki sifat ketuhanan. Fadal. Fadza'u fihi al-ilahiyah. Orang-orang Nasara memiliki anggapan bahwasanya Isa alaihissalam pada diri beliau ada sifat ketuhanan, maka boleh diseru, dimintai sesuatu perkara itu khusus minta kepada Allah Ta'ala. Wa innama ana abdullahi wa rasuluh fasifuni. Fasifuni ni fi'il amr sif. Wasafaya sifu sif. Dan hanya saja saya adalah Abdullah dan Rasulnya, hamba Allah dan utusannya. Maka sifatilah aku bidalika. Bidalika yani dengan sifat al-ubudiyah. Wasifat ar-rasuliyah sebagai hamba Allah dan sebagai rasulnya, tak ada lain kecuali itu. Kama wasafani rabbi, sebagaimana Rabbku mensifati aku sebagai hambanya dan sebagai utusannya. Dan ini cukup sebagai memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sebagai hamba Allah dan sebagai utusannya. Faqul billahi wa rasuluh, maka katakanlah terhadap aku bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Fa'abal musyrikun, siapa musyrikun di sini? Apakah Abu Jahal? Hah? Apakah Abu Jahal dan kawan-kawannya? Sabi? Apakah Abu Jahal dan kawan-kawannya? Jawabannya tidak. Musyrikun di sini bukan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kalau Abu Jahal enggak mungkin memuji Nabi, tapi menghina Nabi. Tapi yang dikatakan musyrikun di sini bukan kok kemudian kufar Quraisy. Tapi siapa? Ya ini orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi batal kalimat mereka. Kenapa kok batal? Karena melampaui batas dalam keyakinan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini musyrikun yang disebut di sini oleh beliau. Bukan musyrikun Abu Jahal, kufar Quraisy dan kawan-kawannya, tidak. Tapi musyrikun yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha tapi batal kalimat tersebut. Enggak bermanfaat, kenapa? Karena mereka telah menerjang larangannya. Menyelisih perintahnya, menerjang larangannya. Fa'abal musyrikun illa mukhalafata amri wa irtikaba nahyihi wa dhamuhu bima nahahum anhu wa hadzarahum minhu. Jadi musyrikun di sini yang disebut adalah bukan kok kufar Quraisy, tapi mereka-mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi batal kalimat tersebut dikarenakan melampaui batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan musyrikun, merekalah yang menerjang perintahnya, menyelisih perintahnya dan menerjang larangannya. Mengagungkan Nabi dengan pengagungan yang Nabi pernah melarang mereka darinya, memperingatkan mereka darinya. Wa naqaduhu a'dama munaqadatin. Ah. Mereka menentang Nabi dengan benar-benar sebesar-besar penentangan. Walaupun mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, persaksian dua kalimat syahadat ini enggak berguna, disebut sebagai musyrikin. Kenapa? Ini karena menyelisih perintahnya, menerjang larangannya, mengagungkan beliau dengan pengagungan yang telah dilarang oleh beliau. Diperingatkan mereka dari perkara tersebut, latu teruni tadi dan semisalnya. Ini perlu dipahami, mereka adalah musyrikun. Nanti dibilang pula apa maksud mengatakan mereka musyrikun. Ini kita membacanya saja. Fa'aba musyrikun, fa'abal musyrikun. Siapa musyrikun? Bukan kok Abu Jahal yang di sini dan kawannya yang disebut, tapi orang yang gandrungi hari demi hari kalimat La ilaha illallah. Tapi dikenakan musyrikun kenapa? Karena telah dibatalkan. Wada'ul nasara fi wuluhi masyrikihim. Mereka orang-orang musyrik tadi dikatakan menyerupai nasara dalam gulunya mereka dan syiriknya mereka orang-orang nasara. Terhadap syirik terhadap Allah terkait dengan apa? Karena mendudukkan Isa alaihissalam di luar kedudukan beliau. Yang Allah telah mendudukkan Isa pada kedudukan yang benar, tapi diterjang, diselisih dan diterjang. Wabakau fil mahdur, maka mereka terjaga dalam perkara yang dilarang. Wajara minuhu minal gulu wasyirki syi'ran wa nasran mayatulu attuhu mayatulu attuhu alladiyatulu attuhu wasanafu fi musanafat. Dan terjadilah dari mereka berupa gulu dan kesirikan, bentuk syair, bentuk bait syair, bentuk prosa. Kalau dirinci memanjang, mayatul adduhu, ad-dini fa'il. Kalau kita hitung enggak selesai maksudnya di situ. Dan mereka membuat karya-karya tulis yang isinya syirik, isinya gulu. Baik itu bentuk syair ataupun yang semisalnya. Bukan kalau satu kitab tapi musonafat, banyak karya tulis mereka isinya syirik, isinya kufur. Tengok musonafu fi musonafat, banyak karya tulis mereka yang isinya seperti itu. Inilah dakwah kesyirikan, dakwah kekufuran. Bagaimana ya kawan? Dan yang membentangkan perkara ini tiada lagi kecuali ahlu tauhid, ahlu sunnah. Maka bersyukurlah ya kawan. Bahkan kita semuanya bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang mulia ini tetap langgeng. Tetap langgeng. Tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita semuanya. Nikmat sunnah, nikmat al-haq ini. Catatan kaki di atas yang belum kita baca, yaitu catatan nomor 1. Fi quratil uyun kama qala ta'ala. Insya Allah akan kita baca besok lagi. Dan waktunya sudah habis, suaranya sudah hampir habis juga. Alhamdulillah tafaddalu. Insyaallah besok tetap kitab ini. Kalau kitab secara sunan Nasa'i belum dibagikan, ya tetap kitab ini. Kalau sudah selesai tolong diminta sama Abu Muslim. Dan dibayar berapa yang harus dibayar. Ya. Baik, tafaddalu.